Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kita masih bersama ta'liq atau catatan kaki terkait dengan beberapa syubhat seputar apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan sihir. Artinya terpengaruh dalam apa? Sisi kenormalan akal, sisi mengganggu berlangsungnya apa? Kewajiban menyampaikan wahyu, atau tidak ada pengaruh. Dan itu telah disampaikan sebagian permasalahan, ya kan? Di sana ada beberapa syubhat, ada beberapa kerancauan dalam menanggapi apakah Rasulullah benar-benar tersihir atau tidak. Dan perkataan yang kuat atau yang rajih bahwasanya Rasulullah tersihir, ya kan? Adapun beberapa syubhat atau kerancauan pemahaman seputar perkara ini dijawab oleh Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini. Syubhat yang ketiga, syubhatu as-salisah. Syubhat yang ketiga, kerancauan pemahaman yang ketiga terkait dengan apakah Rasulullah tersihir atau tidak. Qalu, mereka bilang, inna labidan. Labid ini adalah Yahudi. Labid benu al-Aqsam. Labid benu al-Aqsam Yahudi. Dialah yang mensihir Rasulullah SAW. Mereka bilang labid adalah lam yashur atau lam apa? Sahira yasharu. Lam yashur atau lam yashar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma hawala dzalik. Jadi mereka bilang bahwasanya Rasulullah tidak tersihir. Kenapa? Karena labid pada hakikatnya belum sempat mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hanyasanya cuma berusaha, baru berusaha untuk mensihir. Wa akhbarahullahu ta'ala bidzalik. Maka Allah memberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang usahanya labid untuk mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'athir sihruhu alaihi, dan juga mereka bilang bahwasanya sihirnya labid tidak berpengaruh pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama lam yu'athir sihru saharati fir'auna ala Musa. Sebagaimana tidak berpengaruh sihirnya para tukang sihir yang dulu orang-orang yang dipakai oleh Fir'aun untuk mensihir Musa. Jadi tukang sihirnya Fir'aun juga tidak mempengaruhi Musa. Maksudnya enggak mengefek, enggak ada efeknya. Sebagaimana juga mereka bilang sihirnya labid tidak memberikan efek terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pernyataan mereka. Maka kalau itu hakikatnya Rasulullah tidak tersihir, ini yang mereka inginkan. Wa yujabu, maka dan dijawab pernyataan tadi, dijawab bi anna hadza batilun. Pernyataan tadi adalah batil. Kalau kita katakan batil berarti apa? Tidak hak. Batil didul hak, tidak benar. Mafhum? Jadi kalau kita ucapkan batil berarti tidak hak. Batil adalah lawan kebenaran. Jadi pernyataan bahwasanya Rasulullah tidak tersihir dan sihirnya labid tidak mempengaruhi Rasulullah, tidak ada efeknya, bahkan cuma baru berusaha, belum sempat melaksanakan, yakni labid tadi. Sebagaimana juga para tukang sihirnya Fir'aun tidak memberikan efek terhadap Musa. Ini adalah pernyataan yang batil, yakni tidak benar. Kenapa enggak benar? Kenapa batil? Li'anna fi hadisi Aisyah suhira Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hadisnya Aisyah bahwasanya Rasulullah tersihir. Jadi Rasul Aisyah memberitakan bahwasanya Rasulullah tersihir. Berarti apa? Sudah tersihir. Ya ada pengaruh terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbayangkan melakukan sesuatu, ternyata apa? Tidak melakukan apa? Apa? Perhatikan di sini. Tentunya orang yang mengingkari tentang Rasulullah tersihir itu adalah berangkat dari upaya untuk mengagungkan keberadaan beliau. Tapi pengagungan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka enggak bisa diterima. Seperti ini. Bagaimana Rasulullah tersihir? Sementara Rasulullah adalah dibebani untuk membawa wahyu, untuk menyampaikan misi kerasulan. Juga Allah bilang, ya kan, Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga engkau dari manusia, dari gangguan manusia. Ya. Maka bagaimana tersihir? Nah, dari sisi ini upaya mereka untuk menyelamatkan tuduhan Rasulullah tersihir. Apalagi kufar dan musyrikin telah menuduh Rasulullah adalah lelaki yang tersihir. Tetapi upaya-upaya tersebut kalau berbenturan dengan kenyataan, ya kan, maka enggak bisa, ya kan, enggak bisa benar. Apalagi memang benar Rasulullah tersihir dengan kabar dari Aisyah, dan Aisyah adalah satu di antara istrinya Rasulullah SAW yang mengkhabarkan bahwasanya beliau tersihir seolah-olah dia berbuat sesuatu, tapi tidak berbuat apa-apa. Pak Faiz, bangun. Baik. Fadalla ala husul sihri la muhawalata faqat. Maka ucapan Aisyah bahwasanya Rasulullah tersihir ini sebagai bentuk bukti atas terjadinya sihir, bukan cuma berusaha saja, bukan labid cuma berusaha, tapi telah terlaksanakan. Nah, telah mempengaruhi Rasulullah SAW jadi sihirnya labid. Wa qawluhu mathbubun aw mashhurun. Anna rajul mathbub. Nah, ya ini satu di antara malaikat Jibril mengatakan rajul mathbub. Apa mathbub ya ini? Sebagian hadis, sebagian lafaz hadisnya Jibril mengatakan rajul mathbub, yakni Rasulullah SAW adalah tersihir. Dan tentunya Aisyah adalah thiqah, enggak ragu lagi, orang yang terpercaya dalam ucapannya. Dan ucapan yang menunjukkan makna yang hakiki enggak boleh dipalingkan dari makna yang sebenarnya kecuali dengan dalil yang kuat. Demikian juga Jibril mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah tersihir madbub, juga harus dipercaya, enggak boleh kita palingkan dengan kepada makna yang lain. Wa qulu Aisyah hatta kana yukhayyalu ilaihi ila ghairi dhalik. Sampai-sampai dulu Rasulullah SAW terbayangkan kepada beliau melakukan sesuatu, dan pada hakikatnya tidak melakukan apa-apa, dan lain daripada itu masih banyak. Wa amma qawluhum, dan adapun perkataan mereka yakni perkataan mereka yang menyatakan bahwasanya para tukang sihirnya Fir'aun tidak memberikan efek kepada Musa. Jawabannya, inna sihir Fir'aun lam yu'assir ala Musa. Ini juga batil. Pernyataan mereka yang mengatakan bahwasanya tukang sihirnya Fir'aun tidak memberikan pengaruh jelek terhadap Musa, artinya tidak ada pengaruh, tidak ada efeknya. Ini juga batil. Kenapa? Fal ayat natiqatun bi annahum saharu ayunan nas. Ayat, beberapa ayat natiqah mengucapkan dengan lantang bahwasanya mereka tukang sihir benar-benar mensihir pandangannya manusia. Wa hasat lahum rahbah. Dan juga terjadi terhadap manusia atau bagi manusia ketakutan. Ketakutan dari sisi apa? Minal usiyi wal hibal. dari apa? Tongkat-tongkat dan tali-tali yang berupa menjelma menjadi ular. Alati ra'auha, yang mereka lihat tongkat-tongkat dan tali tadi, tataharraku, bergerak, laisat kadzalik fi nafsil amr, wa laisat kadzalik fi nafsil amr, pada hakikatnya tidak bergerak, tapi mereka pandang bergerak, berarti pandangannya terganggu dengan sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Jadi mereka melihat bahwasanya seolah-olah tongkat-tongkat dan tali-tali tadi bergerak seolah-olah apa? Ular. Ya. Wa ma hasala li ayyunin nas hasala li Musa misluhu. Dan apa yang terjadi pada pandangan-pandangan manusia di saat itu juga terjadi terhadap Musa semisalnya, sama saja. Ya, Musa juga melihat bahwasanya apa yang terlihat di saat itu adalah apa? Ular. Ini hina aujasa fi nafsi khifa. Ketika itu adalah Musa juga ketakutan. Nah, takut tentang apa? Apa yang dia dihadapannya adalah apa? Ular. Wa hadza min ta'thir sihr ala ainaihi. Dan ini termasuk dari pengaruh ataupun efek sihir dari tukang-tukang sihirnya Fir'aun terhadap kedua pandangannya, kedua matanya Musa. Wa illa lamara al-hibala wal usiyya mutaharrikatan. Kalaulah enggak ada pengaruhnya, kenapa Musa alaihissalam melihat tali-tali dan juga apa? Tongkat-tongkat bergerak. Undur kita bersihir li Dr. Ahmad Beni Nasir Sabha Arab Mima wa Arba'in. Lihatlah rujukan atau referensi nukilan ini dari kitab yang bernama Kitabus Sihir karya Ahmad bin Nasir, seorang doktor, Ahmad bin Nasir, pada halaman 140. Ya kan? Dan kemarin telah kita dengar juga bahwasanya Syekh Mukbil juga punya apa? punya kitab yang terkait dalam bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hakikat sihir. Baik. Asyubah Rabi'ah, subah yang keempat. Anna hadal haditha yu'aridu, anna hadal haditha yu'aridu qawlahu ta'ala wallahu ya'simuka minan nas, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-67. Subah yang keempat atau kerancuan pemahaman yang keempat bahwasanya hadis tadi, hadis dari Aisyah terkait dengan khabar dari Aisyah bahwasanya Rasulullah tersihir berbenturan dengan firman Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga dirimu wahai Muhammad dari manusia. Ya kan? Sementara tukang sihir termasuk manusia dan usahanya manusia. Taib. Wal jawabu anna hadhil ayata min akhiri ma nazala. Ayat tadi wallahu ya'simuka minan nas, ayat ini adalah ayat yang paling terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW atau ayat yang min akhiri, jadi bahwasanya ayatnya adalah ayat yang juga termasuk ayat yang terakhir, termasuk ayat yang terakhir yang turun. Jadi yang benar terjemahnya insyaallah sesungguhnya ayatnya adalah termasuk ayat yang terakhir yang turun. Kama dzakara Ibnu Katsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah yang dikenal sebagai pemilik tafsir Quran Al-Azim, tafsir yang sangat terbagus dari kebanyakan kitab-kitab tafsir. Ibnu Katsir menyebutkan waqad sahira Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusirat rubaiyatuhu wa sujja ra'suhu qabla nuzuliha. Sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga dirimu dari manusia, sebelum turun ayat ini Rasulullah tersihir rubaiyahnya. Apa makna rubaiyah? Gigi serinya juga pecah. Wasud jaraksu, juga kepalanya terluka. Ini sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Perhatikan. Jadi wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memberikan penjagaan terhadap dirimu wahai Muhammad dari gangguan manusia, itu Rasulullah telah tersihir Gigi serinya telah pecah, kepalanya telah terlukai. Berarti bagaimana? Apakah benturan? Tidak, benturan antara hadis tadi dengan ayat. Kenapa? Karena terjadinya sihir sebelum turunnya ayat. Mafhum? Enggak ada benturan, enggak ada kontra, enggak ada tanakut. Tanakut itu kita katakan kontra, enggak ada. Atau enggak ada benturan. Dari segala segi, kenapa? Karena sejarahnya beda, Pak. Waktu. Baik. Mafhum? Wakilah yaksi muka minal qatal wal usr wat talif. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yaksi muka minal qatal, Allah menjaga dirimu dari terbunuh, Allah menjaga dirimu dari terbelenggu. Ya kan? Apa usr? Dibelung? Tawan. Belenggu tawan sama saja, Pak? Enggak sama? Beda. Allah menjaga dirimu dari tawanan, Allah menjaga dirimu dari talif, ya ini apa? Kehancuran. Wal isma tsabitatun li amyailahi ta'ala, sedangkan keterjagaan adalah telah sabit untuk para nabi-nabi Allah taala. Walaysa minal isma adamu ibtilaihim. Ya kan? Yang namanya penjagaan dari Allah itu bukan berarti nabi-nabi itu tidak diuji. Mohon perhatikan. Yang namanya penjagaan dari Allah bukan berarti nabi tidak diuji. Baik. Jadi nabi dikatakan maksum. Mana maksum bukan berarti tidak teruji. Bukan diberi bala, bukan diberi apa? Ujian. Ujian tetap ada. Pemberi sini. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu ini para nabi. Balhum asyaddun nasi balaan. Bahkan mereka para anbiya adalah manusia yang paling dahsyat mendapatkan ujian. Perhatikan oleh itu ya, Pak. Maka kalau itu ujian bagi kita mungkin yang katanya enggak punya adab, yang katanya mungkin apa? Akhlaknya buruk. Dan misalnya ini adalah bukan perkara yang bisa dihindari. Ya kan? Perkara yang bisa dihindari. Kita berikan selembut sutra. Ya kan? Kalau kita bisa dalam masalah syirik dan bid'ah, langsung tentunya manusia akan bilang apa? Enggak punya adab, yang kasar, yang ini, yang itu. Walaupun kita berikan kalimat yang lembut, selembut sutra, sehalus sutra, kita katakan bahwasanya itu adalah sesat, tetap juga enggak akan terima. Ya kan? Enggak harus kita bilang bid'ah sesat, enggak harus, tapi bilang apa? Bid'ah adalah sesat. Tetap juga akan apa? Akan terima. Ya kan? Apa kita bisikkan di kupingnya, bid'ah Pak Yai adalah sesat. Tetap juga enggak akan terima. Gimana Pak Ari? Terima enggak kira-kira? Kayaknya apa? Nah terus kita bersyukur bilang gimana? Piye enaknya? Coba sekarang gimana enaknya gimana? Tapi coba sekarang kan jadi ustaz udah habis loh saya. Oh, piye ngono? Tapi sama saja bodoh. Nah iya. Padahal Rasulullah ketika khutbah apa sifatnya apa? Ka'annahu mundiru syais. Seolah seperti apa? Enggak, apa mundir syais? Apa mundir syais? Seperti Pak Ari. Jadi kita kalau sudah khutbah itu seperti Pak. Laksanakan. Siap. Nah gitu. Anggotanya apa bilang? Siap. Nah gitu. Ya kan? Itu kalau khutbah Rasulullah adalah seperti apa? Mundur syais, seperti komandan perang. Masa komandan perang bilang gini, laksanakan. Enggak berangkat. Wah. Wis, tidur dululah. Pak komandan lagi ngelindur, ya repot. Pandan lagi ngelindur, wis tidur dulu. Ini habiskan dulu ini saat-saat ini habiskan dulu, enggak usah terburu-buru. Ya gitu nanti anak-anak buah. Mabum. Nah, itu. Mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh Pak Polisi dan yang lainnya dan mereka ikut menyambut senyum yang ceria. Baik. Baik. Jadi mau bilang apa lagi? Ya kan? Nah. Dulu Abdullah bin Salam, tahu Abdullah bin Salam? Siapa Abdullah bin Salam? Sahabatnya Rasulullah. Dedayab Yahud. Ya kan? Tatkala beliau masuk Islam, sementara kaumnya enggak tahu. Datang kepada Rasulullah kaumnya. Ya kan? Kata Abdullah bin Salam, ya kan? Yahud adalah qaumun buhtun. Kata Abdullah Salam bilang kepada Nabi. Akhirnya ketika mereka datang kepada Nabi, Rasulullah bin Salam memang tidak kelihatan di belakang. Nabi Rasulullah tanya, bagaimana keadaan keadaan Abdullah bin Salam di sisi kalian dulu? Masya Allah, khairuna wa ibnu khairina. Pokoknya orang yang paling baik, keluarga dari keluarga yang mulia di antara kami. Setelah itu Abdullah bin Salam keluar. Taulah bahwa saya adalah masuk Islam. Apa dia bilang oleh mereka? Kau jelek, kau buruk, kau busuk. Semau-maunya. Mabum? Nah itu. Jadi, terus mau disuguhi apa masyarakat kita? Kita suguhi apa kira-kira? Kita suguhi apa? Ini gak bisa disuguhkan kecuali, ya kan? Kecuali, nas'allah salam wal afiyah. Nah itu. Gimana Abdul Rahman? Jalan? Lanjutkan? Lanjut? Ayo lanjut, tayyib. Ayo, tayyib. Nah, ada orang bilang, apa maksud akhlaknya jelek? Gini, jangan ngaji sama dia. Ya monggo, yang ngaji pun gak apa. Tayyib. Harapmu, tayyib. Wal jawabu anna hadhil ayata min akhir ma nazala kama dzakara Ibnu Katsir wa qad suhira Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusratul ba'iyatu wa sujja ra'su qabla nuzuli wa bayna nuzuliha wa qila yasimu kama min al qatl wal usr wal talif wal isma sabratan lil amja illa ta'ala wa la sam al isma adam ibtila'ihim bal hum satun nasi bala'an wa la sa al murad bil isma wa la sa al muradu bil isma adam ta'arrudihim lil adrar al badaniyah. Jadi yang dikatakan seorang nabi adalah maksum itu bukan yang dimaksud bahwasanya nabi itu enggak akan menghadapi atau para nabi adalah terjaga, bukan berarti para nabi itu apa tidak menghadapi bahaya-bahaya yang terkait dengan bahaya badan. Apa ini? Apa ya Pak? Taib. Jadi itu para nabi apalagi kita. Qala bin Bas, wallahu jalla wa ala asamahu minan nas mimma yamna'u min tablighir risalah. Dan Allah jalla wa ala menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam dari manusia, penjagaan terkait dengan apa-apa yang bisa dari apa-apa yang bisa menghalangi apa? Menyampaikan misi kerasulan. Apa-apa yang bisa menghalangi sampainya misi kerasulan itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dihindarkan dari rintangan yang dengan rintangan itu risalah tidak tersalurkan itulah yang di apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari beliau. Adapun risalah beliau demam, beliau pingsan, ya ini perkara yang apa? Apa? Tukar topi iya enggak, bukan itu bukan ada jaminan, itu tidak ada jaminan, ya kan? Kalau agama Allah Subhanahu wa taala tentunya dijaga, agama Allah dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah bilang, sesungguhnya kami menurunkan dzikir dan kamilah yang menjaga dzikir tadi itu agama. Adapun harta kita, kehormatan kita, badan kita, ini enggak ada jaminan dari Allah untuk dijaga. Mahfum? Nah. Buktinya Rasulullah dicela. kehormatannya, dikatakan tukang sihir, ya kan? Dikatakan ini dan itu. Semua para nabi dicela, pengikutnya orang-orang yang hina, bukan orang-orang yang mulia. Ini celaan dari kaumnya para nabi. Tapi agama Allah Subhanahu wa taala pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan jaminan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mohon di sini. Jadi apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya atau para nabi, ya ini apa? Dijaga dari rintangan yang menghalangi tersalurkannya misi kerasulan. Dinukil dari As'ilatul Jami', beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz dalam Al-Jam dalam Masjid Jami', ayat nomor 49 bagian ba. Ai la minal marad wal adzan. Yakni keterjagaan para utusan Allah atau keterjagaannya Rasulullah SAW bukan dari sakit dan gangguan. Tetap sakit juga sesuai dengan Allah ingin yang inginkan. Juga gangguan tetap ada. Dan ini sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah Rasulullah diganggu dari beberapa gangguan yang sangat banyak sekali. Ketika di Mekah bahkan sampai di Madinah. Ini subah yang keempat, jawabannya telah kita baca. Sekarang subah yang kelima, subhatu al-khamisah. Kerancuan pemahaman yang kelima dalam memahami perkara tersihir ke Rasulullah SAW. Qalu lau lahiqa Rasulullah SAW dororus sihir la sadaqal kufaru fi qawlihim in tattabi'una illa rajulan mashhura. Lau lahiqa, lahiqa yalhaku, fi'il madinya lahiqa, mudhari'nya apa? Yalhaku. Mereka bilang jika laulah Rasulullah SAW itu terkenai bahaya sihir, maka jadi benar ucapannya kufar itu terhadap Rasulullah. Di mana mereka bilang kalian-kalian itu tiada lain cuma mengikuti lelaki yang tersihir. Jadi kalau sendiri berarti kalau itu benar ucapannya kufar, bahwasanya nabi tersihir. Buktinya tiada lain kalian cuma mengikuti lelaki yang tersihir. Padahal nabi bukan orang yang tersihir. Bagaimana sihir mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini jawabannya wa ujiba bi annal kufara inna ma aradu bidzalika annahu majnunun qad dhahaba aqluhu bi wasatati sihri. Dan dijawab maksud ayat tadi bahwasanya kufar itu, para kufar itu bilang yang diinginkan dengan ucapan mereka adalah bahwasanya Rasulullah itu adalah gila. Tersihir maknanya gila, akalnya hilang dengan apa? Sebab perantara sihir yang menimpa beliau. Walidzalika taraka dinahum. Karena Rasulullah telah gila, enggak mau lagi mengikuti agamanya kaumnya. Jadi Rasulullah meninggalkan kaumnya dari agama yang batil itu dianggapnya telah gila. Karena akalnya enggak waras lagi akibat sihir, sehingga agama kita ditinggalkan oleh Muhammad. Itu maunya, ya kan? Maka oleh itu, ya kan, sebagian mereka bilang jarno ya, apa maksudku, janji gak nabrak gerduwe. Seperti itu bilang, dan mereka bilang begitu, ngomong pipinya kayak apa, janji gak nabrak gerdu. Nah, itu maunya apa? Tapi sedangkep apa? Gak apa? Gak waras. Itu ucapan mereka orang sini, dah itu sudah perkara yang apa aja. Sampai ada yang bilang suara bakar api di PDW kok, wong dewek-dewek gak DKI. Jadi nah seperti itu, padahal kita bukan mau ambil sendiri, bahkan kita ajak semua dengan rahmat Allah. Insyaallah kita semoga saja diberikan kematian dalam keadaan Islam, bukan mau saya borong sendiri, ya. Baik. Wakila mashhurun ay sahirun yasharun nas. Dan dikatakan makna mashhur adalah sahir. Makna mashhur adalah tukang sihir yang bisa mensihir manusia. Wakila dan dikatakan mata tabuna illa rajulan lahu sihrun. Juga makna ayat tadi ada yang mengatakan bahwasanya kalian di dalam mengikuti kecuali lelaki yang memiliki sihir, yakni memiliki ri'ah. Sihir itu ri'ah. Ri'ah itu apa? Ri'ah itu tempat bernapas itu. Apa namanya? Paru. Nah. Sihir itu juga maknanya apa? Paru. Ka'anam qalu in tatabu'na illa rajulan lahu ri'ah ya'kulu ta'am wa yashrabu syarab. Seolah-olah mereka itu bilang tiada lain kalian cuma mengikuti lelaki yang memiliki paru, ya ini memiliki apa, selera makan dan juga selera minum, bukan malaikat, bukan satu di antara para malaikat yang kalian ikuti itu. Jadi maunya kalau nabi berarti dia harus malaikat, bukan orang yang makan dan minum. Wakila mashuran ay makhdu'an. Nah, dia mengatakan bahwasanya makna ayat tadi illa rajulan mashuran, yakni apa? Illa rajulan makhdu'an, yakni apa? Tiada lain kalian cuma mengikuti lelaki yang tertipu. Makhdu' tertipu. Taib fa maqsudul kufar raji'un ila ikhtilali aqlihi fis sihri awil khadi'a aw annahu basharun aw annahu sahirun. Maka maksudnya kufar in tattabi'una illa rasulan mashhura, maksud kufar ini adalah kembali kepada beberapa poin, yaitu bahwasanya rasul itu adalah akalnya cacat dengan sebab sihir, atau orang yang tertipu, atau adalah manusia biasa makan dan minum, bukan malaikat, atau bahwasanya nabi itu adalah tukang sihir. Nah, ini ringkas perkataan yang diinginkan oleh siapa? Oleh kufar terhadap nabi, bahwasanya apa, nabi itu ada lelaki yang tersihir, maka itu kalian enggak layak mengikuti dia, itu maunya kufar. Wal hadis la yatul ala syai'in min hadhil ma'ani al-fasidah. Sedangkan hadisnya Aisyah bahwasanya Rasulullah tersihir tidaklah menunjukkan atas sedikit pun dari makna-makna yang rusak tadi yang telah disebutkan sebelum ini. Nah, tadi wala sabil ayati dalalatun ala imtina'i imkani isabati bisihri alladzi la yu'athiru fi qalbi wa tiqati wa aqlihi bal yu'athiru fi badani faqat. Dan dalam ayat tadi tidak ada makna yang menunjukkan bahwasanya mustahil kemungkinan Rasulullah itu tertimpa sihir. Itu enggak ada makna itu. Nah, enggak ada dilala tentang ayat tadi, enggak ada suatu makna yang menunjukkan tidak mungkinnya nabi tersihir. Nah. Ya kan? Yang mana bahwasanya sihir tadi tidak mempengaruhi dalam hatinya, enggak mempengaruhi dalam keyakinannya, enggak mempengaruhi dalam akalnya, bahkan cuma mempengaruhi badannya saja. Nah. Jadi yang terpengaruh dalam sihir tadi cuma badan, bukan terkait dalam masalah apa, akal, keyakinan dan hati, enggak sampai ke situ, cuma badan saja. Akal masih normal, wahyu tetap lancar tersampaikan, tersalurkan. Waqad ja'a ta'yinu naw'i ta'sir bi anna kana yatakhayyalu ityana nisa'ihi wa wala ya'tihina wa wa ma'adzalika yatayaqanu adamal fi'li falam yaltabis alail amru bihaisu ya'taqidu adamal fi'il fi'lan. Jadi dan sungguh telah datang takyin ketentuan bentuk sihir, bentuk pengaruh sihir, yaitu dengan bahwasanya nabi terbayangkan mendatangi istrinya sedangkan dia hakikatnya tidak mendatangi istri-istrinya. Bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan yakin tidak melakukan apa-apa. Nah, maka kalau itu tidaklah terbingungkan atas beliau, tidak tersamarkan atas beliau suatu perkara di mana bahwasanya meyakini tidak berbuat adalah suatu perbuatan. Ya tak itu ada matafil fi'lan. Nah, ringkasnya Rasulullah tidak apa, tidak terpengaruh terkait dalam masalah keyakinan hatinya ataupun akalnya yang setidak, cuma badannya. Wa inna madzalika khatirun abirun. Apa yang mempengaruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sihir adalah cuma khatir. Khatir sama apa? Perasaan yang cuma berlalu. Khatir abir, perasaan yang berlalu. Cuma melintas, perasaan yang melintas. Walau furidu annahu balagadhan bahwa fi amrin min umri dunia lam yataddahu ila sa'ir umri dunia fadlan an umri din. Dan tarolah, jika tarolah bahwasanya, ya kan, Rasulullah sampai mencapai cuma prasangka. Ini adalah prasangka yang ada dalam benaknya beliau itu cuma perkara-perkara dunia, tidak sampai melampaui apa perkara-perkara agama, apa perkara, tidak sampai melampaui perkara-perkara dunia. Jadi perkara-perkara dunia saja yang terganggu pada Rasulullah SAW, ya kan? Fadlan an umuriddin, kalau perkara apa lebih-lebih perkara-perkara agama ini tidak. Untuk Al-Anwar Kasifah lil Muallimi, lihatlah nama kitab Al-Anwar Al-Kasifah, cahaya-cahaya yang menyingkap, karya tulisnya Al-Muallimi. Al-Muallimi adalah seorang alim dari ulama Yaman hidup di zaman kesesatan yang dimunculkan oleh oleh Zaid Al-Kautsari dari Ahlul Bidah Jahmi. Nah, ini Al-Muallimi. Seorang tokoh yang benar-benar memiliki kemampuan hebat dalam menghabisi kalangan Ahlul Bidah seperti ini apa? Zaid Al-Kautsari punya kitab Tangkil 2 jilid tebal, ya kan? Terkait dalam masalah jar wa ta'dil, dibutuhkan oleh ulama hari ini tatkala bicara masalah jar wa ta'dil dalam kitab tersebut. Khususnya dari kalangan para muhaddisin. Nah, Muallimi ini adalah termasuk itu di zaman-zaman mutaakhirin ini, di zaman Syekh Nasir dan sebelumnya sebentar, yang punya bantahan kuat terhadap Zaid Al-Kautsari, seorang mubtadi yang mutaassib, yang fanatik dengan mazhab Hanafiyah. Dari kalangan Jahmiyah. Taib falam apa? Yarid annahu ana ba'ahadan fi salati bin nas. Tak pernah datang. Ini hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah memberikan perwakilan seorang pun dalam sholat pada manusia di saat tersihir. Jadi tatkala beliau tersihir, itu tidak terjadi sampai mewakilkan orang sebagai imam sholat di saat itu, enggak ada. Wala fi tawalli su'unihim, juga tatkala beliau sebagai, ya kan, sebagai orang yang diutus oleh Rasulullah SAW, diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul, mengurusi semua su'un apa su'un? Nah, perkara-perkaranya kaum muslimin di saat itu, perkara-perkaranya manusia di saat itu, Rasulullah yang mengurusi sendiri. Ini juga enggak pernah minta wakil saat itu karena tersihir, enggak ada. Fal hadis la yatul ala anna Rasulullah sallam qad khulita fi aklihi. Maka hadis tadi, hadis yang terkait dengan ucapannya Aisyah Rasulullah tersihir, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Rasulullah telah tercampur aduk dalam akalnya. Khulita, khalata, mabni maklum, majhulnya khulita, fu'ila. Jadi hadis tadi, hadisnya Aisyah, tidaklah menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tercampur aduk akalnya, enggak ada. Hatta yuqala innahu yu'aridul ayah. Kalaulah sampai tercampur aduk ayatnya, akalnya, sehingga bisa diklaim, dituduh bahwasanya hadis tadi berbenturan dengan ayat. Kalau sampai tercampur aduk, itu bisa jadi bisa dikatakan benturan dengan ayat, padahal tidak. Jadi Rasulullah ketika tersihir enggak sampai mempengaruhi akal yang sehingga apa, akal sehatnya hilang. Ini enggak. Ini subah yang ke 5 sudah selesai, subah yang ke 6 selalu kita baca besok lagi, dan kita lanjutkan pada bab yang akan datang, dan kita akhiri walhamdulillahirabbil alamin.